Kita masuk pada bab, babun fi ahkami salatil istisqa, dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, pembahasan kitab Al-Salah, yaitu bab hukum-hukum yang berkaitan dengan salat istisqa. Al-istisqa huna huwa talabu saqi min Allah Ta'ala. Istisqa di sini adalah meminta air atau meminta hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara yang bermacam-macam. Wa ajma'al muslimuna ala masyru'iyyatihi. Kaum muslimun telah bersepakat disyariatkannya meminta hujan. Ketika kita sudah kekeringan, kita butuhkan hujan, butuhkan air, maka disyariatkan untuk meminta hujan. Wa yushra' al-istisqa idza ajdabat al-ardu ay amlah amhalat wa anhabasa al-mataru wa adarra dhalika bihim. Dianjurkan atau disyariatkan untuk meminta hujan ketika tanah sudah kering, dan hujan tidak turun, dan hal itu telah mencelakakan mereka. Fala manasa lahum أن يتضرعوا إلى ربهم ويستسقوه. Tidak ada lagi jalan untuk lari bagi mereka, ya, kecuali adalah untuk bertadarru' kepada Rabb mereka, merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta hujan dari mereka, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yastaghithuhu bi anwa'in min at-tadarru', dan meminta dikeluarkan, minta tolong dikeluarkan dari kesusahan. Al-istighatsah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bermacam-macam bentuk tadarru', permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taratan bis shalah, terkadang dengan cara salat, itu salat istisqa. Jama'atan au furada, yaitu terkadang berjamaah atau sendiri-sendiri. Yani Nabi salat sendiri minta hujan. Wa taratan biddu'a fi khutbatil jum'ah, terkadang dengan berdoa di dalam khutbah Jumat, di akhir khutbah memohon diturunkan hujan. Yad'ul khatibu wal muslimuna yu'minuna ala du'aihi, maka khatib berdoa dan kaum muslimun yakni makmum mengaminkan doanya, dan khatib pada saat itu mengangkat kedua tangannya ketika dia berdoa. Ya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, dan seterusnya. Itu adalah ketika di dalam khutbah, yakni di akhir khutbah. Wa taratan biddu'a aqibas salawati, dan terkadang meminta hujan dengan doa setelah sholat atau di penghujung sholat. Wa fil khalawat bila salatin wala khutbah, di dalam kesendirian Nabi juga meminta dalam kesendirian tanpa ada salat, tanpa ada khutbah, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Fa kullu dhalika waridun 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua bentuk tadi ada riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi minta hujan dengan bermacam-macam bentuk, dengan salat, doa dalam khutbah, salat baik berjamaah atau sendiri, Nabi doa minta diturunkan hujan, terkadang dalam khutbah, kemudian makmum mendoa mengaminkan, atau di akhir dari salat, ya, atau dalam kesendirian malam hari berdoa minta hujan. Wa hukmu salatil istisqa, hukum, status hukumnya, atau status hukum salat istisqa itu, annaha sunnatun muakkadatun, dia adalah sunnah muakkadah, ditekankan. Sama dengan solat sebelumnya, apa yang kita pelajari? Solat gerhana. Liqawli Abdullah bin Zaid, berdasarkan kepada perkataan Abdullah bin Zaid, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam mistasqi. Siapa? Nabi keluar dari rumahnya meminta hujan. Fayatawajjaha ila al-qiblati yad'u wa hawwala rida'ah. Maka dia menghadap ke kiblat dan beliau berdoa dan beliau balikkan ridanya. Yani kain yang bagian atas dari badannya. Ya, kalau kita lihat orang yang berihram ya, di bawah itu izar, di atas rida yang dibalutkan ke badan. Lalu ketika berdoa dia balikkan ridanya itu yang tadinya ya yang di luar menjadi ke dalam, yang dalam menjadi keluar, dibalikkan. Thumma salla rak'ataini, beliau salat dua rakaat. Jahara fihima bil qira'ah, beliau menjaharkan bacaannya dalam dua rakaat tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Imam Muslim dan hadis-hadis yang lain. Wali ghairi minal hadis. Wasifatu salatil istisqa fi mawdi'iha wa ahkamiha kasolatil id. Tata cara solat istisqa itu dalam caranya, tempatnya dan tata cara hukumnya sama dengan solat id. Sama dengan solat id. Sebelum kita telah mempelajari solat id, takbiratul ihram, kemudian kita takbir 7 kali, kemudian pada rakaat kedua 5 kali di luar dari intiqal, dikeraskan bacaannya. Fa yustahabbu fi'luhu fi'luha fil musalla ka salatil id. Dianjurkan untuk pelaksanaan solat istisqa ini di musalla, tempat solat, lapangan. Ya, bukan di masjid, tapi di lapangan. Tempat biasa kita mengerti atau seperti solat id. Wa ahkamuha, yang maksudnya fi mawdi'iha, tempat solatnya di mana? Ya, seperti solat id, yaitu di lapangan. Wa ahkamiha, hukum-hukumnya, wa ahkamuha ka ahkami salatil id. Tata cara hukumnya seperti tata cara hukum salat id. Ya, fi adadi rakaati wal jahri bil qira'ah. Di dalam jumlah rakaatnya dan menjaharkan bacaannya. Wa fi kauniha tusalla qabla al-khutbah, bahwasanya dia dikerjakan solat itu sebelum khutbah, persis seperti id. Wa fi takbirat az-zawaid fi raka'atil ula wa thaniya qabla qira'ah, di dalam takbiran tambahan pada rakaat pertama dan kedua, yaitu 7 dan 5, sebelum memulai bacaan Al-Fatihah. Kama sabaqa bayanuhu fi salatil id, sebagaimana telah berlalu pembahasannya dalam salat id. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibn Abbas mengatakan, shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam raka'ataini kama yusallil id. Nabi mengerjakan solat 2 rakaat seperti yang beliau kerjakan di solat id. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan, haditsun hasanun sahih. Hadis Ibn Abbas ini adalah hasan sahih. Wa sahahu al-Hakim wa ghairuhu, disahihkan oleh Hakim dan yang lainnya. Wa yaqra fi raq'atil ula bi suratis sabbih isma rabbikal a'la. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah dia baca sabbih isma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah bi suratil ghasyiyah. Ya. Yang kedua adalah ghasyiyah. Wa yusalliha ahlul balad fi as-sahra. Orang kampung mengerjakan solat itu di padang pasir, yakni dia di lapangan terbuka. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yusalliha illa fi as-sahra. Karena Nabi tidaklah mengerjakannya kecuali di lapangan. Ya, padang pasir. Kalau kita tidak ada padang pasir, berarti di lapangan. ولأن ذلك أبلغ في إظهار الافتقار إلى الله تعالى. Karena bentuk yang seperti itu lebih menampakkan kebutuhan kita dan ketergantungan kita kepada Allah. Kita menampakkan kondisi kita, ya, semuanya datang rame-rame. Wa idza arada al-imam al-khuruj li salati al-istisqa fa innahu yanbaghi an yataqaddama dhalika tadhkiru an-nasi bima yulayyin qulubahum min dhikri thawabillahi wa iqabihi wa ya'muruhum bit-taubati min al-ma'asi wal-khuruj min al-madhalim biraddiha ila mustahiqiha. Apabila imam sudah keluar untuk mengerjakan salat, maka sepantasnya dia dahului dengan memberi mengingatkan manusia. Sebelum dia sholat itu diingatkan dulu dengan sesuatu yang bisa melunakkan hati, dengan menyebutkan pahala-pahala yang diberikan oleh Allah dan menyebutkan iqab-iqab Allah, sanksi-sanksi Allah, berikan surga, neraka, dan menyuruh mereka untuk bertaubat dari maksiat. Ini kita mau mohon nih, meminta kepada Allah, taklah hati kita ini betul-betul kembali kepada Allah. Wal khuruji minal madzalim, dan keluar dari kezaliman-kezaliman yang dia lakukan dengan cara biraddiha ila mustahiqiha, dengan mengembalikan kepada yang berhak. Jika seandainya itu bentuk barang, kita kembalikan barang itu. Jika seandainya itu bentuk kehormatan yang pernah kita jatuhkan, kita minta maaf kepadanya. Kenapa demikian? Li'annal ma'asi sababun liman'il qatri wal-qita'ir barakat. Karena dosa itu, maksiat itulah penyebab dari terhalangnya hujan turun, dan maksiat itu penyebab dari terputusnya keberkahan. Wattaubatu wal istighfaru sababun lil ijabati du'a, sababun li ijabati du'a. Sementara taubat dan istighfar itu adalah sebab dikabulkannya doa. Faqala ta'ala walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami telah membukakan atas mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka berbohong, mereka mendustai. Kadzabu, mereka mendustai. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka disebabkan apa yang telah mereka lakukan, usahakan, karena disebabkan oleh maksiat. Wa ya'muruhum bis-sadaqati 'alal fuqara'i wal masakin, diperintahkan mereka untuk bersedekah kepada orang-orang fakir dan miskin. Li'anna dhalika sababun lirrahmah, karena bersedekah kepada fakir miskin sebab datangnya rahmat dari Allah. Thumma yu'ayyin lahum yawman yakhrujuna fihi, kemudian ditetapkan bagi mereka satu hari agar mereka keluar pada hari itu. Yatahayyauna liyatahayyau wa yasta'iddu li hadhihi al-munasabati al-karimati bima yaliqu biha min as-sifati al-masnunah, agar mereka mempersiapkan diri, ya, untuk kesempatan yang mulia ini dengan apa yang sepantasnya dia lakukan sesuai dengan yang disunatkan. Nah, berarti misalkan jika seandainya hari Kamis mau sholat istisqa, beberapa hari dari itu sudah kita ingatkan. Ya, enggak mungkin mau sholat, sebelum sholat disuruh dia bertobat dan mengembalikan apa kezaliman-kezaliman yang dilakukan. Gimana caranya? Jadi beberapa waktu dulu dia siapkan kondisinya untuk bertobat, betul-betul kembali kepada Allah. ثم يخرجون في الموعد في الموعد الى المصلى بتواضع وتذلل. Lalu keluarlah pada hari yang telah ditentukan ke tempat salat, ya, dengan tawadhu, dengan merendahkan diri dan menghinakan diri kepada Allah. Wa idhharil iftiqari ila Allah, dan menampakkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaul Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, karena Ibnu Abbas mengatakan kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil istisqa'i mutadhallilan mutawadhi'an mutakhashshi'an mutadarri'an. Hadis ini adalah awal dari hadis Ibnu Abbas yang sebelumnya. Nabi keluar untuk istisqa menghinakan dirinya dengan tawadhu, dengan khusyuk, dengan tadarru'. Qala Tirmidzi, hadisun hasan sahih. Wa yanbaghi an la yata'akhkhara ahadun minal muslimina yastati'u al-khuruja حتى الصبيان والنساء اللاتي لا تخشى الفتنة بخروجهن. Maka sepantasnya tak seorang pun yang tidak menghadiri dari kaum muslimin. Yang mampu untuk keluar. Jadi diharapkan semuanya hadir. Sampai anak-anak dan perempuan-perempuan yang tidak dikhawatirkan datangnya atau munculnya fitnah disebabkan mereka keluar itu. Berarti ibu-ibu yang sudah tua, ya silakan keluar, menampakkan. Ya. Ini tidak seperti sholat Id yang menampakkan kegembiraan. Tapi ini adalah menampakkan rasa kebutuhan menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayusalli bihimul imam raka'ataini kama sabaq. Lalu imam mengimami mereka untuk mengerjakan solat dua raka'at sebagaimana yang telah berlalu. Thumma yakhutubu khutbatan wahidatan. Lalu dia berkhutbah sekali. Wa ba'dul ulama yara annahu yakhutubu khutbatain. Sebagian ulama memandang dia dua kali khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Wal amru wasi'un. Perkara dalam hal ini adalah luas. Ya, lapang. Walakin al-iqtisara ala khutbatin wahidatin arjahu min haitsud dalil. Akan tapi mencukupkan dengan satu khutbah, ya, itu lebih kuat jika dipandang dengan dari dalil. وكذلك قول الخطبة بعد صلاة الاستسقاء هو أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم واستمر على عمل المسلمين عليه. Begitu juga bahwa khutbah itu setelah salat istisqa itulah kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi dan itulah yang dilakukan oleh kaum muslimin. وورد أنه خطب قبل الصلاة وقال به بعض العلماء والأول وأرجح والله أعلم. Ada satu riwayat, terdapat riwayat bahwasanya Nabi berkhutbah sebelum sholat. Dan dasar dalil itulah sebagian ulama mengatakan bolehnya berkhutbah sebelum sholat. Akan tetapi pendapat yang pertama yaitu khutbah setelah sholat itu lebih kuat. Wa yanbaghi an yukthira في خطبة الاستسقاء من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. Dianjurkan atau sepantasnya memperbanyak istighfar dan membaca ayat-ayat yang di dalamnya perintah untuk istighfar di dalam khutbah itu. Ya, itu yang sering dibacakan tentang beristighfar. Lianna dzalika sababun linuzulil ghaits. Karena istighfar itu adalah penyebab diturunkannya hujan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Nuh ayat 10 dan 11. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Aku mengatakan kepada mereka, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pastilah Dia akan menurunkan hujan selebat-lebatnya. Ya. Wa ikthuru minad du'a'i bi talabil ghaitsi min Allah. Perbanyak doa untuk meminta hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya doa, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ghaitsan mughitha. Ya Allah, tolonglah kami dengan menurunkan hujan, yakni pertolong yang membantu. Wa yarfa'u yadayhi, diangkat kedua tangannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fi du'a'ihi bil istisqa hatta yura bayadu ibtayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di dalam istisqa sampai kelihatan putih ketiaknya. Berarti betul-betul diangkat tangannya. Ya. Betul-betul diangkat tangannya. Wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doanya itu juga bersolat kepada Nabi. Karena dzalika min asbabil ijabah. Karena itu adalah sebab dikabulkannya doa. Yani bersolawat kepada Nabi. Ya, sampai ada satu riwayat. Ada yang bertanya tentang berapa dia bersolawat ketika dia berdoa malam hari. Ya, sampai terakhir hadis itu, kalau dia jadikan semua doanya itu adalah selawat kepada Nabi, ya, maka kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak memohon apa yang permintaannya, tapi dia berselawat kepada Nabi, kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'u bidu'a'il waridi 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mawtin. Lalu dia ucapkan doa dengan doa yang datang dari Nabi di posisi ini. Ya, iqtida'an bihi, karena mengikuti sunnah Nabi, mencontoh Nabi. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada bagimu pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Wa yusannu an yastaqbila al-qiblata fi akhir du'a. Dianjurkan baginya untuk menghadap ke kiblat di akhir doa. Di akhir dari berdoa. Jadi pertama dia menyampaikan khutbah, di penghujung khutbahnya dia berdoa. Pada saat berdoa pada di penghujung khutbah itu, dia masih menghadap ke makmum dan makmum juga mendoakan. mengaminkan. Kemudian setelah itu dia berbalik ke menghadap ke kiblat. Makmum melanjutkan doanya masing-masing. Ya, yang imam dia melanjutkan doanya menghadap ke kiblat di akhir doanya. Wa yuhawwila rida'ahu, dia balikkan ridanya. Fayaj'alul yamina 'ala syimal wasyimal 'ala yamin. Yang kiri, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Ya. Nah, misalkan ini. Nah. Balik. Ya, ini badan misalkan. Ini tadinya. Maka dibalik. Yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Ya, kan ridak itu di sini nih. Dibalik gitu. Wa kadzalika ma syabaha ar-rida 'ala al-libas kal aba'ah wa nahwiha. Begitu juga 10 pakaian yang mirip dengan rida ini yang bisa dicopot gitu. Kalau baju jangan dibalik. Kalau jaket bisa dibalik, dibuka jaketnya, dibalik jaketnya. Kalau dia pakai serban, dibalik serbannya. Ya. Lima fi sahihain 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hawwala ila an-nas dhahrahu. Nabi memalikkan punggungnya kepada makmum. Wastaqbal qiblah wa yad'u. Dia menghadap ke kiblat dan dia berdoa. Tsumma hawwala rida'ahu. Lalu dia balikkan ridanya. Ya. Baik, kita azan dulu. Silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Oh حي على الصلاة الصلاة Kita lanjutkan wal hikmatu fi dzalika wallahu alam. Hikmah di dalam itu wallahu taala alam, yakni hikmah di dalam merubah membalikkan kain tadi adalah at-tafa'ul بتحويل الحال عما هي عليه من الشدة إلى الرخاء والنزول الغيث. Yaitu harapan, tafaul, optimis, ya berharap dengan merubah posisi kain tadi, berharap juga berubah kondisi dari kesusahan menjadi lebih lapang, ya, dan diturunkannya hujan. Wa yuhawwilu annasu ardiyatahum. Nabi merubahnya, jamaah juga merubahnya. Begitu khatib merubahnya, dan jamaah yang lain juga merubahnya. Lima rawa Imam Ahmad berdasarkan yang diriwayatkan Imam Ahmad, wa hawwala an-nasu ma'ahu ardiyatahum. Orang-orang yang ada di situ juga, ya, manusia juga merubah, yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah ridanya. ولأن ما ثبت في حق النبي ثبت في حق أمته. Apa yang dilakukan oleh Nabi juga bisa dilakukan oleh umatnya. Ya, kecuali ya, ma lam yadulla dalilun ala ikhtisasihi bihi. Selama Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau selama tidak ada dalil yang mengkhususkan untuk Nabi. Ya. Selama itu masih umum, maka dilakukanlah oleh umatnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi dilakukan oleh umatnya, kecuali ada kekhususan. Ya, ada beberapa amalan-amalan yang merupakan itu ada khusus Nabi, tidak dilakukan oleh umatnya. Di antaranya menikah lebih dari 4 orang istri. Itu adalah kekhususan. Di antara juga adalah wisal, yaitu menyambung puasa beberapa hari tanpa berbuka. Itu adalah kekhususan dari Nabi dan yang lainnya. Tsumma insaqallahu al-muslimin, jika Allah telah mencurahkan hujan kepada kaum muslimin, ya, wa illa a'adu, kalau seandainya tidak juga turun hujan, mereka kembali melakukan hal yang demikian. Ya, thanian wa thalithan, kedua, ketiga, li'anna hajata da'iyatun ila dhalik, karena kebutuhan membutuhkan hal itu. Ya, subhanallah, terkadang pernah kita melakukan solat sisqa, ya, subhanallah, sisqanya kurang lebih jam 9 atau jam 10 lah. Ya, subhanallah, setelah zuhur Allah turunkan hujan. Itu kita pernah diajak oleh orang PLN. Karena tidak adanya, waktu itu banyak tidak ada hujan, berarti banyak panas, banyak kebakaran. Ya. Waktu itu terjadi tahun berapa tuh yang banyak asap itu. Nah, banyaknya asap itu berefek kepada pembangkit listrik. Ya, mengganggunya. Maka ada lain bagi kita, caranya adalah meminta kepada yang memiliki, ya, bumi ini, yang mengatur alam ini, yang menciptakan semuanya, yang melakukan apa yang dikehendakinya. Makin dapat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga turun hujan, minta lagi terus. Wa idza nazal mataru, jika hujan turun, yusannu an yaqifa fi awwalihi yusibahu minhu, dianjurkan baginya untuk, ya, jangan lari dari hujan. tapi tidaklah ditimpa hujan, malah disingsingkan bagian dari badan kita supaya ditimpa air hujan. Mungkin bagi kita, oh kok hujan pertama bawa penyakit kok gitu. Ya, malah Nabi ya tidak, turun hujan beliau membuka bagian dari badannya sehingga ditimpa oleh hujan. Sampai beliau mengatakan wa hadithu ahdi bi rabbi, dia mah ya baru datang dari Rob, ya. Dan yang dianjurkan dia mengucapkan wa yaqulu Allahumma sayban nafi'a, ya Allah, ya semoga ini adalah hujan yang membawa manfaat. Wa yaqulu mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, kita diturunkan hujan oleh Allah karena rahmat Allah dan karunia Allah dan rahmatnya, bukan si fulan dan alan, tapi dari rahmat Allah dan karunia-Nya. Wa idza zadatil miyah wa khifa minha ad-darar, kalau seandainya bertambah airnya, ya, hujannya terlalu banyak, banjir malah, ya, dikhawatirkan akan memudaratkan, apakah kita akan, ya Allah, berhentikan hujan sementara hujan ini kita butuhkan. Lalu kita diajar oleh Nabi SAW sebagaimana terjadi waktu Nabi, hadis riwayat Imam Bukhari, waktu Nabi khutbah Jumat, muncullah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sudah celaka atau binasa binatang dan tanaman, doakan kepada Allah agar turun hujan. Lalu Nabi mengangkat tangannya berdoa. Belum Nabi turun, ada Bukit Salak namanya, ya, tempatnya sebelahnya itu ada khandak dulunya. Di situ muncul awan tebal seperti tameng, perisai, menutup, langsung turun hujan waktu itu juga. Ya, sampai Anas bin Malik dia mengatakan, satu minggu kami tidak melihat matahari, hujan terus. Satu, bukan satu minggu, satu pekan. Nah, satu usbu, satu pekan. Satu, ya satu pekan ya. Lalu Jumat berikutnya datang lagi orang mengatakan, ya Rasulullah, ya karena hujan terus binatang banyak yang ya rusak, kemudian tanaman juga banyak rusak. Ya, doakan kepada Allah. Lalu diajarkan doa. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan ke sekitar kami, jangan ke kami. Ya. Ke sekitar kita. Allahumma ala dharab wal akam wa butunil audiyah wa manabitus syajar. Ya Allah, turunkan hujan ke anak-anak bukit, dataran tinggi anak-anak bukit, atau dataran tinggi anak-anak bukit, kemudian dataran tinggi berarti lereng-lereng atau ya gunung, ke gunung turunkan hujan. Ya. Kemudian ke lembah-lembah audiyah, butunil audiyah. Wa manabit wa nabat wa nabati wa manabiti asy-syajar, ke ke tanah-tanah yang bisa menumbuhkan pepohonan. Ya, ke sana disiram, jangan ke kami. Nanti kalau hujannya turun di hutan dan hutannya banyak pepohonannya, itu akan menjadi ya menahan hujan, menahan air, akan keluar mata air tentunya ya. Lianna sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalika, muttafaqan alaih. Karena Nabi mengucapkan hal yang demikian, ya wallahu alam. Jadi ketika kita ditimpa hujan, ya, ada beberapa doa, ya, kalau seandainya hujan itu terlalu besar, terlalu banyak, mengkhawatirkan akan terjadinya banjir, ya, itu doa yang kita ucapkan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan, ya, semoga bermanfaat. Baik, kita lihat beberapa pertanyaan. Baik. Jadi dari yang tadi baca, yang saya sebutkan tadi tentang selawat kepada Nabi, bahwasannya keutamaan dari selawat kepada Nabi, Ubay bin Ka'ab dia mengatakan kepada Nabi, inni aktaru as-salata 'alaika fama aj'alu laka min salatika fama aj'alu laka min salati. Kata Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, aku sering bersalat kepadamu, berapa aku jadikan untukmu salawat ini di dalam doaku? Ketika saya berdoa itu berapa kali saya akan bersalawat kepadamu? Qala ma syi'ta, ya, terserahmu. Qultu urbu', kalau gitu saya jadikan separuh dari doa ini adalah salawat kepada Nabi. Qala ma syi'ta wa in zidta fa huwa khair, ya, terserah kamu, katanya, kata Nabi. Jika engkau tambah itu lebih baik. Qultu an-nus, kalau gitu separohnya. Wala ma syi'ta wa in zidta fa huwa khairul lak, ya, terserahmu, jika engkau tambah lebih baik lagi dari itu. Faqultu thulutsai, kalau begitu dua kali ke 2/3. 2/3 dari doa itu selawat kepada Nabi aja, diulang oleh Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Qala ma syi'ta wa in zidta fa huwa khair. Ya, itu terserahmu, jika engkau tambah lebih baik. Qultu aj'al laka salati kulliha. Aj'al laka salati kullaha. Kalau begitu aku jadikan seluruh doaku untukmu. Apa kata Nabi? Idzan yukaffi hammaka wa yaghfiru dzambaka. Kalau itu yang kamu lakukan, maka keinginanmu akan tercukupi dan dosamu diampuni. Jadi dia tidak berdoa, ya Allah berikan keinginan saya, enggak, dia bersalawat aja sedap doanya. Perbanyak dia bersalawat, maka kata Nabi, keinginannya terpenuhi, tercukupi dan dosanya diampuni. Apalagi yang kita mau minta dari kita berdoakan itu, ya, kita berdoa ingin keinginan kita tercapai, dosa kita diampuni. Maka ini adalah salah satu keutamaan bersalawat kepada Nabi. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk dalam tanya jawab yang masuk. Ustaz, bagaimana membuat hati ini yakin dan percaya akan semua doa pasti akan Allah kabulkan? Kadang kita pun futur untuk berdoa saking putus asanya. Yang pertama adalah tambah ilmu Anda. Tambah ilmu. Dan imani apa yang telah Anda baca dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah mengatakan ya tidak ada doa yang diucapkan oleh seorang muslim yang tidak ada di dalamnya dosa dan tidak ada qati'at rahim memutuskan hubungan syarat rahim kecuali doanya dikabulkan satu di antara tiga. Dikabulkan sesuai yang diminta atau diganti dengan yang lain sesuai dengan senilai itu atau menjadi tabungan untuk akhirat. Nah, pasti dikabulkan enggak? Pasti. Imma dipenuhi sesuai dengan keinginan kita atau diganti dalam bentuk yang lain. Dihindari kita dari musibah yang jika ditakdirkan nilainya sama dengan yang kita doakan. Minta uang 10 juta. Tentunya Allah hindarkan kita dari musibah yang jika terjadi mungkin menghabiskan uang kita 10 juta. Atau tidak juga kita rasakan di dunia, di akhirat yang sangat terpenting lagi. Itu akan menolong kita. Bukankah Nabi ya menyimpan doa untuk umatnya nanti di akhirat. Ya, yang dia simpan untuk akhirat supaya doanya ini dikabulkan untuk umatnya. Nah, jadi sahabat mengatakan setelah itu kalau begitu ya kita perbanyak doa, kata Nabi, perbanyak, kata Nabi. Jangan jemu-jemu berdoa, apa yang menyebabkan kita ya malas berdoa, putus asa dan berdoa. Setiap yang kita doakan selama tidak ada unsur dosa, tidak memutuskan hubungan syaratul rahim, doa kita tidak sia-sia. Dikabulkan. Tapi bentuk pengabulannya boleh jadi terpenuhi sesuai yang diinginkan atau berubah dalam bentuk yang lain atau dia menjadi tabungan untuk akhirat. Wallahu a'lam. Di luar tema. Anda baru saja melakukan nazar, namun saat nazar Anda tidak merasakan perasaan yang seperti deg-degan. Apa yang boleh Anda membatalkan untuk apa Anda boleh membatalkan untuk lanjut ke tahap berikutnya? Ya, up to you. Terserah Anda. Jangankan di waktu nazar boleh membatalkan. Jangankan di waktu sudah melamar boleh membatalkan, sudah nikah pun boleh cerai kok. Ya, apalagi nazar. Kalau saya melihat gini, seorang pemuda yang ingin menikah, jangan ada kata iba. Yang ada suka atau tidak suka. Ya. Kalau cantik itu relatif. Ada orang melihat dia cantik, ada orang mengatakan dia tidak cantik. Ya, ada orang sukanya yang putih, ada orang sukanya hitam manis. Hitamnya untuk dia, manisnya untuk kita. Ya, selera bermacam-macam. Tapi suka enggak? Ketika lihat ini suka atau tidak? Kalau sudah kita tidak suka, ya sudah. Enggak jadi, gitu aja. Jangan bilang aduh kasihan. Ya, kalau enggak jadi nanti kasihan wa'ala menazorinyo. Sudah. itu yang akan menjadi malah terkadang menjadi kendala nanti setelah masuk pada jenjang pernikahan. Ya, jadi kalau seandainya kita sudah tidak, artinya tidak mesti deg-degan sih, ya, tidak mesti deg-degan, tapi suka atau tidak. Ketika melihat pertama, tidak ada orang yang sempurna ya, tapi ketika dia melihat pertama itu sudah senang, ya suka sudah. Kalau akhlaknya kan tadi sudah kita ketahui mungkin informasi berbeda atau apa namanya tukar proposal misalkan ya, atau informasi sudah ketahui ikut ngaji akhlaknya baik sudah informasi. Nazar itu adalah untuk melihat apa yang menyebabkan kita senang dengan dia, terpanggil untuk menikahinya. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Bolehkah kita berkata kalau kita tidak terkena hujan mengatakan kebetulan? Apa hukumnya? Bolehkah kita berkata kalau kita tidak terkena hujan mengatakan kebetulan? Apa maksudnya ini? Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan. Ya. Jadi semuanya takdir Allah. Baik atau buruk itu takdir Allah. Kalau kebetulan dengan pikiran kita ya sudah, ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, tapi semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita berdoa mengangkat tangan tinggi seperti doa minta hujan pada doa yang lain? Enggak, masing-masing. Kalau ketika kita doa memohon kepada Allah, kita di depan dada kita seperti kita meminta ke orang, itu doanya kita. Kalau doa tolak bala adalah dengan begini kan, ya. Kalau doa minta hujan, naik di atas, ya, atau al-istighathah ya. Wallahu a'lam. Apa ada jadwal-jadwal tertentu atau hari-hari yang dianjurkan untuk sholat istisqa? Enggak ada. Akan tetapi kalau kita melihat, sering kita melihat untuk mengetahui di Arab Saudi mereka memilih hari Kamis, pagi Kamis. Kenapa? Pagi Kamis itu orang puasa banyak, ya, kondisi ketaatan ada gitu loh. Ya, maka dipilihlah waktu yang mungkin di mana kondisi masyarakat pada saat itu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Senin, puasa Senin, Kamis banyak ada pada saat itu. Kami bermain futsal 5 lawan 5 orang. Karena yang main banyak jadi diatur. Jika kalah 2 gol maka keluar diganti dengan yang belum main. Apakah itu termasuk taruhan dilarang? Catatan, sewa lapangan dibayar bersama, tidak ada hubungannya dengan kalah menang. Enggak apa-apa. Ya, supaya dapat bergantian ya sudah, yang kalah keluar. Kalau enggak mau keluar ya jangan kalah-kalah. Tapi kalau misalkan yang kalah bayar, ah itu judi. Ya, walaupun hanya teh talua. Ya enggak, atau main raket, yang kalah dia yang bayar bulu. Nah, ini adalah judi, taruhan, dan itu adalah haram. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surau TV dimanapun berada,